Hadirin, sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah ganjarannya sepanjang malam seakan dianggap sholat terus menerus. Jadi kalau kita istiqomah berjamaah di masjid, masya Allah. Kalau kita meninggal malam hari, mudah-mudahan seperti meninggal orang yang sedang sholat. Karena dengan isya jamaah separuh malam, dengan sholat subuh jamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus, kita tidak akan kuat melakukannya kalau sendiri, tapi kalau di jamaah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Dan lebih baik lagi kalau kita ke masjid mengajak yang lain, baik mau ikut maupun tidak ikut. Orang ikut hidayah Allah, tapi mengajak adalah amal soleh kita. Jangan sampai kenikmatan ini hanya untuk kita sendiri. Mungkin dengan mengajak orang lain dan orang menjadi terbiasa ke masjid, setiap kali dia ke masjid, kita pun mendapatkan pahalanya. Masya Allah, masya Allah. Lakukanlah kebaikan, ajaklah orang berbuat baik. Insya Allah mengalir kebaikannya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.